kadang ingin aku bertemu dan berbagi waktu yang terlalui. Sukar tuk sadari ku tak boleh mengingini tanpamu. Cinta tak berarti, cinta sudah lewat. Tak kukira kan begini, mengapa harus kau terikat meski telah terucap. Hanya aku yang ada di hatimu. Pernah ku coba menyisihkan, tak rela untuk akui kenyataan yang ada kasih. Kau tak mungkin ada di sini tanpamu. Cinta tak berarti, cinta sudah lewat. Aku kira yang selalu di hatimu.